Jadi lamun seikung ba'diyah maghrib 2 rakaat sudah termasuk ya bitun rabbihin sujadan wa qiyama. Nang sikungnya kada ba'diyah maghrib kada. Tapi ba'diyah isya digawi 2 rakaat masuk juga sudah di ayat. Ada lagi nang mamaham sumbahyang isya bajamaah serta sumbahyang subuh bajamaah juga. Sakurang bajamaah sikung imam sikung makmum walaupun di rumah. Kena juga di ayat sini. Ada yang memadakan pulang tengah malam kena juga. Ujar di dalam tafsir ringkasnya sumbahyang malam itu bagus. Tambah banyak, tambah bagus. Cuma jangan ditipunya setan. Setan punya tipuan sebilang-bilang napasnya makhluk. Karena jalan menuju Allah sebilang-bilang napasnya makhluk. Demikian juga jalan tipu daya setan sebilang-bilang makhluk. Di antara tipu daya setan yaitu mendorong hati dan pikiran kita supaya memperbanyak ibadat sunat. Tujuannya apa? Supaya kesehatan kita terganggu. Supaya jelas diulangi. Di antara tipu daya setan mendorong hati dan pikiran kita memperbanyak ibadat yang sunat supaya kesehatan kita terganggu. Jelas? Jelas? Contohnya kalau orang malam tiap malam sumbahyang terus kada baga guringan. Pertama kada menurut Nabi. Nabi malam guring juga. Baunda jar kasing guringan seminggu dah malam kasing guringan. Siang aja guring mulai subuh sampai maghrib guring aja. Jadi johor dan asarnya wallahu alam. Rahmat turun. Cari gantiannya rahmat yaitu kanaungan. Jadi pian-pian hari ini meninggalkan rahmat mendatangi rahmat nang ganal. Nang ganal itu ya kanaungan. Kita atapi yuk. Kampung sekumpulnya kita atapi sebuting atap aja. Jadi apabila masuk di sekumpul ada kehujanan. Jadi atapnya sebuting aja. Mulai di mana sekumpul? Mulai di situ sampai di situ sampai situ tuh. Itu nangaran sekumpul tinggal mana andaki batas atapi sebuting atap aja. Jadi kada lagi nang kehujanannya. Lamunnya ada nang kehujanan di luar sekumpul tak. Jadinya kena kampungnya kampung antek. Hati-hati beribadat. Dijaga disesuaikan dengan kesehatan. Yuridullah bikumul yusra. Allah menyuruh kita supaya mencari nang nyaman nang enteng. Jadi umpama pian sanggup setengah malam sumbayang sunat, kurangi pun dari setengah malam. Ulun umpama akan nang kaya mengangkat baras, sanggup pian mengangkat sebelek, kurangi pun setengah belek aja. Supaya urat parut pian, ucus pian, kada kasih laho. Ada nang ini bukan ucus nang kasih laho. Lamun saben malam kasih guringan sumbayang terus nang kasih laho kena sarap. Gagilaan. Lalu orang bingung. Kenapa aja si anu bepender obah pada biasanya? Nang biasa kada ka ini, hari ini bepender pina ka ini. Ih, sakali diperiksa lawan dokter ahli saraf, ujar dokter, ini ngarannya penyakit sorop. Nah ini kada gampangan kurang guring si dina. Panas ucak. Obah tenderan. Mata ahmar. Napa arti ahmar kak? Habang. Nah. Lalu tensi naik. Lamun naik tensi napa? Panyarikan. Lalu hilangnya sifat kolu salama tadi. Nang hilim tadi hilang. Setan itu banyak banget tipu dayanya. Membunguli kita. Nah. Lalu makan pulang dikurangi. Ujar guru ujar. Pertama mengurangi guring. Lalu tak ada guring saban malam. Gilaan kena. Nah, maksudnya bukan kayak itu. Jangan lebih dari 8 jam. Guring jangan lebih dari 8 jam. Jelas saja kan sudah. Lamun guring 10 jam lebihan. Kadinya belamak pengawak bangkak. Imo unda aja malam tadi sejam aja guring. Sumpah yang teras unda bapadah pulang lawan orang adalah pahalanya. Sekalinya tak ada maco sarawar aja tengah orang banyak. Nah pelamun sarap konselet utak. Lalu ujar guru pulang dia mengurangi makan. Lalu diet. Hah? Lah? Bah aku makan jar. Anu bubur aja. Sepiring halus. Semingguan sudah. Ujar nang sikung. Bah nyawa uhu. Kalau unda tahu kayak sebulan sudah mogok makan. Pada-padanya baharat haratan. Maka ujar tadi pada-padanya merasa kalah. Ini kenapa pada-padanya merasa menang? Apa akibatnya kena? Lamun makan saraba kurang. Faruba makhmasatin syarrun minat tuqami. Nang terbanyak urang nang talalu diet mengurangi makan itu lebih jahat daripada kurang nang parutnya baisi terus-terusan. Nah itu. Coba kalau parut baisi sedikit-sedikit-sedikit. Kada masuk angin. Kada mau penyakit ulu hati. Lamun parutnya kosong. Angin nang masuk. Pahamlah. Lalu asam lambung naik. Lamun asam lambung naik sampai kepada liur rasa masam. Lalu timbul padih uluati. Paham kan? Si asam ini turun ke ucus. Sama lawan batis pian. Dirandam. Dilebor. Napa pahabisannya? Balancut. Apa mun balancut? Sudah lancut aja nyambat balancut pulang. Jadi ucus balancat, lambung balancat. Iya yang lalu padih bana uluati undaja, padih bana ucus sunda layak. Akibat tadi mahmasah, talalu parut dikosongkan. Jadi maksudnya mengurangi makan, yaitu hadis Nabi. Jangan makan kecuali lapar. Limbahnya lapar makan jangan kanyang mintu aja. Istilah orang bahari makan dua suap. Pertama sesuap, kehabisan sesuap, petangahannya kada baitung. Paham juga kata? Guru usuk tu nulehtina sigarnya umur 70 lebih. Kalau sidin menjaga banar, guring dijaga sidin. Apabila mengantuk, guring dijaga usuk. Kada mau sidin menahani. Jadi hari ini nah kalau ada yang mengantuk, silahkan guring. Jangan ditahani. Biar bau hujan, guring juga. Nah itu. Apabila lapar, lah kasih ke warung banyak aja orang berjualan, jangan ditahani. Padi uluati kena matinya puasa ke Tuhan maatur. Ya kalau maatur napa tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, makan sahur karena di dalam makan sahur itu ada berkatnya, ujar Nabi. Malah sunat pulang mengakhirkan makan sahur. Limbah tuntung makan kah minum kada lawas imsak. Sunat angka itu supaya makanan tadi pas sampai maghrib habis bersambung pulang lawan buka. Baunda malam tadi tahunya mas sahur sebiji kurma aja. Kurmanya kalau di Jakawal yang sebegin eh. Nasinya tiga piring. Wallah nak kadajar membawa-bawa ngaran Tuhan. Ngaran Tuhan dibawa-bawa. Nah apa-apa habisannya? Umanya sakit mana parutku nah. Lalu cari akan nasi aku nak buka aja. Nah pemun sorong jual luput. Terlalu banar. Merasa pulang di hati unda nang wali semerta Quran nang wali unda buktinya makan dah sebiji je kurma nang lain makan dua piring berataan waluh berataan unda aja nang wali ada pulang timbung perasaan nang ka itu. Hati-hatilah hati-hati matinya banyak-banyak memohon lawan Allah karena nang kita harap adalah Allah. Nang kedua kita menyerahkan diri kepada Allah karena nang basiat basifat qiyamuhu binafsih adalah Allah. Itu gunanya jadi mengaji sifat 20. Kasan kabukahan. Pertama disuruh makan sahur, nang kedua makan sahurnya di akhirakan. Supaya ini ucus jangan sampai kosong. Cuma jangan gancang makan piring kena pecah. Aturan makan pulang lihat Nabi Muhammad. Ujar Nabi dikunyah-kunyah dulu makanan sampai halus. Hanyar ditaguh ham Nabi ini kada makan taguk bulat belimbing tunjuk sebukuan ditaguk bulat ramania tiga buku taguk bulat kurma 10 biji taguk bulat kacang saraup nyinta ada kesah. 17 Agustus perlombaan makan. Urang karat basa ngukur mah 10 biji. Langsung 10 masuk di muntung. Ganal sok muntungnya. Sekali nang keluar bijinya tus tus tus tus. Nomor wahat. Ujar bubuhannya nang basa sengot. Mbah itu urang Cina pulang. Meraup kacang saraup kacang. Makan makanan kada sempat hancur langsung ditagok. Napa akibatnya? Sakit parut. Nah, jadi lambung pian terganggu, iya penyakit mah. Nah, limbah itu ucus pian iya nang lalu tipes ngarannya penyakit tipes. Nah, lambungnya bisa belobak-lobak, bisa babungkas. Ucus bisa bungkas akibat makanan kada hancur. Ah, jadi mesti hancur. Ya kehendak memakan kacang, gigi sudah habis, ditumbuk kacangnya atau dipirik. Kacang juga ngarannya cuma ada naatnya, kacang yang dipirik. Lihat gurusuk sidin melihatnya kacang yang lain aja di gurusukku bakal kalah aja sebab kacang wah ini kada nyaman lagi lah aku kada mau kacangnya kada nyaman giginya habis iya nang jadi tunang duduk kuat sidin baca Quran kuat berjalan kuat kalau sidin menjaga makanan parut jangan kosong guring teratur. Arwah guru muhdar apabila subuh tuntung sembahyang mesti makan nasi nang panas walaupun iwak aja sidin intalu basanga aja jangan sampai bakisukan itu kosong parut. Arwah guru Tuha Haji Abdul Qadir menasehati jangan kadang makan nasi panas bakisukan walaupun 3 kapal. Jangan dianggap kapal kelotok. Nasi di kapal-kapal tuh. Arwah Nini Ulun bakisukan jasidin nasi panas-panas di kapal-kapal lalu dipirikakan pulang bawang basihong buat di dalam nasi tadi tagok. Samunyaan itu supaya menjaga jangan sampai penyakit uluwati nang timbul ka ujus. Kalau uluwati sakit pian inya bisa luka. Lamunnya luka darah keluar di burit bahera darah. Pahabisannya diperiksa lawan dokter darah jar kurang habi kurang habinya. Sekali diperiksa ditambah darah habis, ditambah darah habis. Napa lamun ada nang bocor, bocor pintangan ucus, bocor pintangan lambung tadi. Akibat, nah makanan nang masam-masam ketujuh labih, nang padas ketujuh labih, nang masin ketujuh labih, nang manis ketujuh labih, nang lemak-lemak ketujuh labih, nang karas-karas ketujuh jua pulang memakan. Nang karas-karas batu, besi. Mintulah tadinya pang, nang lambat hancur. Nang lambat hancur jangan dimakan. Ingat akanlah. Apalagi kananakan nang halus-halus itu nah. Jaga akan hamba Allah, umat Rasulullah. Jaga akan. Jangan sampai kananakan itu mati balum tuha. Mati lagi kanak-kanak. Nang penting dijagakan makanannya. Jangan sampai ucusnya rusak. Jangan sampai lambung rusak. makanan nang halus-halus nang dibarilon kananakan, jangan diparakakan nang padas-padas, nang masam-masam, nang manis-manis jangan terlalu. Lon kananakan tuh nang lemak-lemak jangan terlalu, apalagi makanan nang ada pengawetnya. Minuman yang ada pengawet-pengawet jangan diparakakan lawan anak pian. Anak pian hamba Allah, umat Rasulullah, orang Islam kada berdosa, jangan sampai dibunuh lagi halus dengan sebab makanan-makanan, minuman-minuman yang ulun sebutakan di atas tadi. Panggaringan kena anak kita. Kitanya minta jua. Jangan membunuh diri dengan makanan yang cagar memudaratkan matinya. Sudah dibacakan, makan olehmu jangan banyak. Arti jangan banyak itu ya kepadasnya, masamnya, manisnya, masinnya, lemaknya jangan terlalu. Asal ada rasa-rasa supaya jangan kehilangan selera. Sudah dipadakan min. Toyibat maknanya halal, sesuai dengan selera dan sesuai dengan kesehatan. Sudah dipadahkan. Napa nang kada cucuk lawan kesehatan? Jangan diminum, jangan dimakan, baik kita maupun bini maupun anak. Ini baris ketujuh. Masaknya barasnya barak baras napa nang tuha tanam simpanan tanah pengarangnya baras musang. Memasaknya pulang karao mbah itu pulang sayur-sayurnya nang mantah. Ya kekol mantah. Napa? Kol mentah, karas, sampai lobak-lobak nang dikarcak dimakan juga, paku-paku jambatan dimakan. Ada kalau sayur ngarannya paku. Hati-hati kena pian, meskinya pian umur 60. Kawa ba ibadat menambah sumbahyang karena gara-gara kada menurut Nabi, makanan kada hancur ditagok, kebanyakan masin, manis, padas, masam, lemak, umur pian dikurangi menjadi 30 mati. Rugi hidup. Kawa aja umur ditambah, kenapa jadi dikurangi? Gara-gara kada menurut sebuting perintah Nabi, makan dikunyah dulu anyar tagok. Dimapa hendak nang sumbahyang malam lamun nang awak garing? Nah iya tadi hati-hatilah. Jadi jangan sampai kita tadi ditipu setan. Ibadat ditambah disuruh-suruhnya banyak, akibatnya kita garing. Garing utak, garing saraf, akibat kurang guring. Akibat kurang makan, habis garing juga. Penyakit mah, penyakit ucus. Akibat kita tadi kababanyakan pulang makan nang masam-masam, padahal jangan banyak ujar Quran, min, jangan banyak kebanyakan nang masam, pas penyakit mah jua kena. Kebanyakan nang padas, pas kena pian behera darah. Kebanyakan nang masin, pas kena pian penyarikan darah tinggi. Min tuha aja dipadakan tambunau penyarikan. Guru aja nang melajari berpuluh-puluh tahun, ya tapian padahakan bunga. Kenapa? Amun sorong penyarikan gara-gara kebanyakan makan uyah. Walaupun namun banyak makan uyah, di dalam kubur kada hancur. Kaya wadi. Ketawa gerus. Kebanyakan pulang memakan pian lah, misalnya yang manis-manis. Katuju banar yang manis-manis tuh lah. Napa pahabisannya kena? Nah, mata pian baluman lagi masa bakaca sudah batas mak. Kenapa? Kancing manis. Kancing manis itu pertama yang diserangnya adalah pisus. Artinya ke tarangan panjanak. Mata dihantamnya pertama orang kancing manis. Limbah itu sambungannya kancing manis itu kena. Lalu pian guring malam kata pikawa, rancak kajamban bakami. Tumat-tumat kajamban, tumat-tumat bakami, kancing manis. Limbah itu kena pian, lalu kena opnama. Di rumah sakit, di mana andaknya? Cuci darah. Seminggu dua kali. Ginjal kada berfungsi lagi. Tu bahayanya tak lamun katuju nang manis-manis. Limbah itu pak naik ke jantung sudah gulanya. Munnya ke jantung itu pada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tepian tak orang katuju pemanis tak. Nah, nang lamak-lamak pang. Nah, lihati pian musim panghujan. Minyak lamak nitu di botol baku. Nangka itu jua nang lamak-lamak nitu lamun kita katuju nasi samin. Lamak. Limbah itu pulang gangan walu. Nah, ya kah? Itu pulang gangan apa lagi? Anu umbut. Ketupat kandangan macam-macam. Kenapa itu ngarannya? Apa ngarannya yang lamak itu? Apa ngarannya santan-santan-santan? Wadai-wadai nang basantan-santan. Nang babalondo-babalondo. Sate pulang kena sate parut. Ucus. Nang lemak-lemak itu tadi? Itu berikit kena pian di pembuluh-pembuluh darah. Lemak tadi? Berikit di pembuluh darah, lalu awak pian sakit seikungan awak rasa ramuk awak unda aja. Mbah diperiksa darah, sakalinya kolesterol tinggi. Napa akibat kolesterol tinggi? Nah, pertama kada tapi kawah hendak berjalan itu berabah. Katujuh beranai awak uyuh. Urang kolesterol tinggi itu awak uyuh. Nah, limbahnya badiri kena. Nah, buang gaya. Ujar bahasa urus sungai, baulai. Ujar kita bahasa Matapura, maok. Nah, itu tah kolesterol tah. Pahabisannya napa? Satrok alias alias sakalor. Itu tah. Pulang katuju nang lemak-lemak neta. Dijaga diri kita, bini kita, anak kita. Ku ampusakum wa ahlikum naron. Ini makanan nih. Mun sekali-sekali pengguru ya. Dua kali ngarannya. Sekali-sekali. Coba lihat guru usup, lihat guru tuha, lihat guru muhdar. Umur tuha-tuha, guru seman tuha. Kalau orang menjaga, makanan dijaga. Sesuai perintah Nabi, perintah Quran. Apalagi orang yang menjadi guru, sudah tuhuk menuntut ilmu, sampai ma'amalakan, tinggal lagi nang ketiga. Karena ilmu itu pertama dituntut, nang kedua diamalkan, nang ketiga dilajarakan. Makamnya makam melajarakan, artinya apalagi urang mah menjadi guru sudah tuhuk menuntut ilmu sampai mengamalkan, tinggal lagi nang ketiga. Karena ilmu itu pertama dituntut, nang kedua diamalkan, nang ketiga dilajarakan. Makamnya makam malajarakan, artinya menuntut sudah, bahama sudah, lalu malajarakan, nang perlu benar sehat.